Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله أعزنا الله إياكم kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berkumpul kembali pada malam hari ini dalam rangka untuk mempelajari salah satu warisan para ulama, yaitu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mudah-mudahan amalan kita pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar kiranya senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh istri-istri beliau, kepada seluruh putra-putri, sanak famili, dan juga tercurahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita semua sehingga kemudian kita termasuk dari kalangan umat beliau yang telah akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk dari kalangan umat beliau yang telah mendapatkan syafaat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa fillahzina wa yakum. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima waqfid lahum janaha dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi rahmhuma kama rabbayani saghira. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya, Tuhanmu telah mewajibkan atau telah berwasiat kepadamu. Wa qadha, para ulama berselisih pendapat tentang makna qadha. Sebagian ulama mengatakan mewajibkan, sebagian ulama mengatakan mewasiatkan, tapi tujuannya sama saja, sama-sama menetapkan perintah kepada kita semua. Allah taala berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah mewasiatkan kepadamu ya Muhammad. Ini yang diterjemahkan biasanya qadha dengan wasiat, dan Rabbmu telah memberikan wasiat kepadamu alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidaklah menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidayni ihsana, Rabbmu telah memberikan wasiat kepadamu agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidayni ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidayni ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. dan jika keduanya atau salah satu di antaranya, engkau dapati telah mencapai usia tua, fala taqul lahumā uff, maka janganlah engkau katakan kepada keduanya kata-kata uff, atau terjemahannya biasanya ah begitu. Wala tanharhuma, janganlah engkau bentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan hendaklah engkau berbicara keduanya dengan ucapan yang mulia, dengan ucapan yang baik. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wakhfid lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmah." Hendaklah engkau rendahkan sikapmu kepada keduanya disertai dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, cintailah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku dengan penuh kasih sayang semenjak kecilku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung beberapa perintah. Yang pertama, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, artinya memberikan kewajiban bagi hamba-hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Ini perintah Allah yang terdapat di dalam ayat tersebut. Nah, khawatirlah, dalam banyak ayat kita temukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada makhluk, biasanya taat kepada Allah ini lebih didahulukan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Rabbmu telah mewasiatkan kepadamu agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya. Ini perintah pertama, perintah untuk bertauhid, memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Setelah itu berapa? Wa bil walidaini ihsana, hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Di dalam surah Al-Fatihah juga disebutkan seperti itu. Perintah pertama adalah taat kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Baqarah juga seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil-ghaib, yaitu kewajiban kepada yang ghaib, antaranya adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Dalam surah yang berikutnya, surah Al-Imran, juga perintah pertama adalah bertauhid. Surah An-Nisa juga perintah pertama adalah bertauhid. Ini adalah urutan dan takdir. Ini adalah adab kita sebagai hamba Allah ketika kita mendapatkan adanya perintah, baik itu perintah dari Allah dan perintah dari manusia, maka yang kita dahulukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kekhawatiran. Setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nas-nas dalam Al-Qur'an, ketika Allah perintahkan untuk taat kepada Allah, baru setelahnya taat kepada manusia. Ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Taat kepada Allah setelahnya, kepada Rasul setelahnya, kepada ulil amri. Jadi setiap ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung ketaatan, yang pertama kali adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab. Apa faedahnya bagi kita apabila kita mendapatkan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah manusia, maka hendaklah didahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lagi meeting, tiba-tiba dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagaimana sikap kita? Dahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lagi nyetak batako gotong royong, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana lebih kita dahulukan? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap keadaan, setiap sisi, maka dahulukan perintah Allah, karena disebutkan di dalam ayat ini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah yang pertama adalah perintah kita taat kepada Allah dengan bertauhid, beribadah hanya kepadanya, dan setelahnya baru dilanjutkan perintah untuk taat kepada manusia. Dan kemudian yang kedua, bahwasanya disebutkan di dalam ayat tersebut perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang pertanyaannya, hak yang paling tinggi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah disebutkan di dalam awal ayat wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat tersebut menyebutkan bahwasanya hak yang paling tinggi adalah peribadatan kepada Allah. Nah, kemudian dilanjutkan wa bil walidaini ihsana, yaitu agar kita memenuhi hak yang paling tinggi di kalangan manusia, di antaranya adalah dua ibu bapak. Sekarang antum saya tanya, antara hak orang tua dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih tinggi? Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di dalam ayat tersebut tidak disebutkan kewajiban kita untuk taat kepada Rasul? Yang disitu disebutkan hanya kewajiban kita untuk taat kepada Allah dan untuk taat kepada manusia. Padahal taat kepada Rasul ini lebih tinggi kedudukannya daripada taat kepada kedua orang tua. Tapi di situ tidak disebutkan, yaitu ketaatan kepada Rasul. Kenapa? Kenapa? Nah, karena sesungguhnya orang yang taat kepada Rasul pasti dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Maka di dalam tersebut disebutkan dua kewajiban. Yang pertama taat kepada Allah, yaitu dengan bertauhid, menyembah kepada-Nya dan tidak melakukan perbuatan syirik. Dan yang kedua adalah taat kepada orang tua, yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Taat kepada Rasul mana? Sudah disebutkan wa'budullah, yaitu agar beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, di dalamnya mengandung ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam ayat tersebut disebutkan cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam ayat tersebut disebutkan bagaimana cara kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah wa kullahuma qawlan karima. Ini cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Cara kita berbuat baik kepada orang yang berjasa kepada kita, yang paling besar jasanya kepada kita. Apa itu? Wa kullahuma qawlan karima, yaitu mengucapkan dengan ucapan yang baik. Orang tua kita itu tidak mengharap apapun dari kita. Orang tua kita itu tidak berharap banyak kepada kita sebetulnya. Cukuplah bagi kita bagaimana sikap kita kepada mereka, memiliki tutur sapa yang sopan santun, bahasa yang indah, yang tidak meninggalkan goresan-goresan luka pada hati-hati mereka. Maka Allah sebutkan wa kullahuma qawlan karima, hendaklah kalian berkata kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Cukup bagi kita. Dan orang tua tidak berharap lebih daripada ini. Kita banyak senyum di hadapan keduanya, orang tua sudah senang. Kita tidak menyinggung perasaannya, orang tua sudah bahagia. Ya enggak ini sebagai orang tua, betul enggak kira-kira? Begitulah. Dan kita semua punya anak. Betapa hati kita sakit ketika misalkan anak kita membentak diri kita, ketika anak kita mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan kita. Betapa sakitnya kita. Demikian pula kita kepada orang tua kita ketika kita melakukan hal yang sama sebagaimana kita melakukannya kepada kita semua. Oleh karenanya wa kullahuma qawlan karima, cara yang pertama yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa kullahuma qawlan karima, berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia, dengan perkataan yang baik. Kenapa? Karena secara zahir walaupun hati kita kadang-kadang tidak suka dengan sikap orang tua, walaupun hati kita terkadang kita sakit hati dengan orang tua, merasa kecil dan lain sebagainya, tapi ketika kita berbicara kepada orang tua, dituntut bagi kita untuk mengeluarkan bahasa-bahasa yang begitu indah kepada keduanya, sehingga tidak menggoreskan luka pada hati keduanya. Ini dituntut dalam kehidupan kita semua. Kenapa? Karena inilah yang akan mendatangkan ridho daripada orang tua kita. Ridho Allah fi sakhati fi ridho walidain wa sakhatullah fi sakhati walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Demikian pula kebencian Allah dan kemurkaannya, ini juga terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Kemudian yang kedua di situ dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Waqfid lahumā janāha dhulli min ar-raḥmah. Seorang anak dia diwajibkan untuk merendahkan diri kepada kedua orang tuanya, untuk merendahkan diri kepada kedua orang tuanya, tawadhu kepada orang tua. Bayangkan ya Bapak, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada orang-orang yang mereka sikap rendah diri. Jangankan kepada sesama makhluk, sesama kita, apalagi kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha awha ilayya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada kita Rasulullah. Apa wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah? Antallah. Agar kalian itu memiliki sikap rendah hati, tidak takabur, congkak, sombong dan lain sebagainya. Sampai kemudian Nabi Rasulullah mengatakan ketika memberikan keistimewaan dan kekhususan bagi orang-orang yang tawadhu, ma tawadhu'ahan illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang yang tawaduk kecuali dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wabillah. Ini terjadi bagi setiap makhluk, terlebih-lebih kepada orang tua kita semua, yang kedudukan dia lebih tinggi dari seluruh makhluk yang ada ini. Lebih tinggi daripada atasan kita, lebih tinggi daripada istri kita, lebih tinggi dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Inilah kedudukan orang tua kita. Sehingga apa? Allah tempatkan besarnya orang tua pada urutan yang kedua dalam setiap ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ar-Rahman. Seorang anak jadi wajibkan berbuat baik dengan cara memberikan kasih sayang kepada orang tuanya, memberikan rahmat kepada kedua orang tuanya. Kenapa kita harus mengulurkan kasih sayang kita kepada kedua orang tua? Disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, anishkur li wali walidayka ilayya al-basir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Anishkur li wali walidayka ilayya al-basir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kenapa kita harus bersyukur kepada kedua orang tua? Kenapa ini kita harus merendahkan diri dan kemudian menyayangi keduanya walaupun mereka termasuk dari golongan orang yang kafir? Coba antum renungkan ya Allah. Antum bayangkan bagaimana proses kehidupan antum mulai dari kecil sampai sebesar ini. Ketika ibu antum mengandung, bayangkan, tidak sedikit kadang-kadang orang tua, ibu-ibu yang mengeluh karena sebab mengandung anaknya. Ada sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan. Makan gak enak, tidur tidak nyenyak, miring kanan salah, miring kiri salah, telungkup lebih salah, telentang salah. Antum sudah punya istri dan perhatikan istri antum ketika mengandung anak antum sendiri. Lihat ya Bapak, hadzinallahu wa iyyakum. 9 bulan kita menetap dalam rahim ibu kita, dalam kondisi dia merawatnya dengan penuh kasih sayang kepada kita semua. Begitu kita dilahirkan, lihatlah perjuangan seorang ibu untuk diri kita semua. Titisan-titisan darah yang telah dialirkannya, air mata yang mengucur dari kedua kelopak matanya, nyawanya telah dipertaruhkan untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita terlahir dalam keadaan selamat. Begitu kita terlahir, ibu kita tersenyum. Kenapa? Bahagia dengan kehadiran kita. Begitu kita terlahir, ibu kita tersenyum. Kenapa? Dengan penuh harapkan kita besok akan kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. bagaimana bahagianya ibu kita ketika melahirkan kita semua. Demikian pula ketika kita sudah terlahir, bayangkan ya Rasulullah azza jalla wa iyyakum, siapa orang yang paling repot? Orang tua kita. Siapakah orang yang paling kita susahkan? Siapa? Ibu kita. Tengah malam terjaga karena sebab kita menangis. Lihatlah ketika kita menangis, siapa yang paling ngerti tentang apa yang kita tangiskan? Ibu kita. Lalu dia berikan air susunya kepada kita semua. Ketika kita menangis karena sebab kita mengeluarkan kotoran, siapa yang sanggup memegang kotoran kita? Orang tua kita, ibu kita. Alhamdulillah hazainallah yakum. Demikian pula dalam proses pelajaran kita, dalam proses pendidikan kita, mulai dari kecil sampai sebesar ini, kita tidak akan pernah terlepas dari kasih sayang orang tua kita. Adakah ibu-ibu kita tidak menyayangi kita? Ada enggak kira-kira? Tidak ada. Seluruhnya ibu kita menyayangi kita. Cuman kadang-kadang berbeda di antara mereka cara menyayangi kita semua. Ibadillah hazirullah yakum. Apabila kita ini menyerahkan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kalau misalkan berbagai macam kebaikan kita lakukan untuk orang tua kita, untuk ibu kita, ini tidak akan pernah bisa membalas bagaimana kebaikan mereka kepada kita semua. Tidak akan pernah dan tidak akan sebanding dengan pengorbanan mereka, kasih sayang mereka, cinta kasih mereka kepada kita semua. Walaupun antum harus mengorbankan nyawa-nyawa antum untuk mengukur, untuk mengembalikan kebaikan mereka yang diberikan kepada kita, maka ini tidak akan sebanding dengan kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Oleh karenanya ada seorang penyair yang dia mengungkapkan bagaimana besarnya kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Ini diibaratkan bagi seorang yang dia kecanduan narkoba. Antum melihat bagaimana orang yang kecanduan narkoba. Ada yang pernah alami? Ada yang pernah alami? Orang yang kecanduan narkoba, apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan narkoba yang dia inginkan, ya enggak? Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, seorang penyair Arab menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, bagaimana beratnya tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya, bagaimana besarnya cinta kasih mereka kepada seorang anak, diibaratkan seperti orang yang kecanduan narkoba. Ketika itu dia kehabisan narkoba, dia butuh kepadanya, maka dia sangat butuh, karena sangat butuhnya maka dia datang di bandar narkoba dan dia inginkan narkoba tersebut. Wahai bulan, sesungguhnya aku menginginkan dan membutuhkan barang tersebut. Maka bandar narkoba tersebut mengatakan, bulan, engkau boleh mendapatkan barang ini, tapi dengan syarat engkau harus memberikan jantung ibumu kepada diriku. Apakah kau sanggup? Maka anak tersebut mengatakan, baiklah, kalau memang yang kau inginkan adalah jantung ibuku agar aku bisa mendapatkannya, maka aku akan korbankan jantung ibuku. Lalu kemudian dia datangi ibunya dengan membawa sebilah pisau. Dia temu ibunya dan dia bunuh ibunya. Dia tikam ibunya dan dia robek jantung ibunya. Dia potong jantung tersebut. Sehingga kemudian dia bawa jantung tersebut lagi. Begitu jatuh di tengah jalan, dia tersandung batu. Lalu kemudian jantung tersebut menggelinding. Jatuh. Berputar-putar di tanah. Kotor oleh butiran-butiran pasir ketika itu. Dan lihatlah, ketika anak tersebut jatuh, seolah-olah jantung itu mengatakan, wahai ananda, apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada dirimu, wahai anakku? Apakah engkau sakit? Seolah-olah jantung tersebut mengatakan seperti itu. Sehingga apa membuat orang tersebut tersadar? Membuat pemuda tersebut tersadar dan kemudian bercucuran air mata, sehingga dia basuh jantung tersebut dengan cucuran air mata tersebut. Karena saking menyesalnya anak tersebut, pemuda tersebut, maka kemudian dia berniat untuk bunuh diri hendak dia hujamkan pisau yang berada di tangannya. Kembali jantung tersebut mengatakan, jangan Ananda, jangan engkau lakukan perbuatan tersebut, jangan engkau bunuh ibumu untuk yang kedua kalinya. Lihat ya Abdullah Azzaillallah, ini adalah gambaran yang begitu hebat, gambaran yang begitu mendalam, yang akan membuat kita menjadi tersadar bagaimana besarnya pengorbanan orang tua dan kasih sayang mereka kepada kita semua. Kalau bahasa pepatah kita mengatakan, kasih sayang ibu sepanjang jalan, tapi kasih sayang seorang anak hanyalah sepanjang jalan. Tidak akan sebanding kasih sayang kita jika dibanding dengan kasih sayang ibu kita kepada kita. Saudara hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan orang tua kita sudah dalam keadaan usia tua senja, mereka butuh perawatan kita, mereka telah terkapar, maukah kita untuk menyulami mereka yang mereka dulu telah menyulami kita ketika kita masih kecil dulu? Ketika orang tua kita sudah dalam keadaan terbaring dan kemudian mengeluarkan kotoran najis, maukah kita menyentuh kotoran tersebut sebagaimana mereka dulu telah menyentuh kotoran kita? Wa fil hadzihi aqum. Banyak sekali kita dapatkan manusia pada hari ini yang mereka begitu durhaka kepada kedua orang tuanya, karena dia sudah merasa sibuk, karena dia tersibukkan dengan usahanya, tersibukkan dengan istrinya, tersibukkan dengan anaknya, tersibukkan dengan urusan-urusan dunianya, sehingga kemudian dia lupa kepada orang tuanya yang butuh kasih sayang kita dan juga perhatian daripada kita semua. Pada katanya antum yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu dan ayah, ini adalah tiket antum untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan menyesal nanti karena tidak sempat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita menyesal tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat mulia ini. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau naik atas mimbar, maka beliau katakan amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma'amanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, diantaranya kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku dan kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, aminkan bagi orang yang mereka mendapatkan kedua orang tuanya, rogi ma'ampun. Merugilah seseorang. Rogi ma'ampun ri'in. Merugilah seseorang. Siapa dia, wahai Jibril? Jibril mengatakan, man adraka walidayhi aw ahadahuma. Dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu daripada keduanya masih hidup, walam yudakhilhul jannah, tapi keduanya tersebut tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita perlu ridho orang tua, kita perlu ridho daripada kedua orang tua kita supaya bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pintu Allah tidak akan dibukakan, pintu surga Allah tidak akan dibukakan kepada orang-orang yang mereka tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Pintu Allah akan ditutup bagi mereka orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua kita. Demikian pula kemurkaan dan kebencian Allah, ini juga tergantung kepada kebencian dan kemurkaan orang tua kita. Oleh karena itu, sesungguhnya orang tua kita adalah orang yang paling pantas untuk kita hormati, orang yang paling pantas untuk kita hargai, dan kita tempatkan tempat yang istimewa, lebih istimewa dari segala sesuatunya. Innallaha jalla yaqum. Oleh karena maka dalam setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar kita berbakti kepada Allah dan berbakti kepada manusia, Allah dahulukan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Bakti kepada orang tua ini adalah bakti yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. dan sangkingkan tingginya hak orang tua. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ati walidayk, taati orang tuamu." Walaupun apa? Walaupun mereka meminta engkau keluar dari rumahmu, tinggalkan rumahmu. Walaupun mereka meminta engkau akan menceraikan istrimu, maka ceraikan istrimu. Ini adalah menunjukkan betapa tingginya hak orang tua terhadap kita semua. Lebih tinggi dari setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mengiringkan, menggandengkan antara perintah berbakti kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, maka hendaklah kita perhatikan dan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, wabil walidaini ihsana. Dan kemudian Allah taala sebutkan di situ beberapa cara kita untuk berbakti kepada Allah. Yang pertama tadi adalah dengan qaulan karimah, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Dan yang kemudian, yang kedua adalah merendahkan diri kepada keduanya. Dan yang ketiga adalah memberikan rasa kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian ayat yang berikutnya adalah surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ayat 151 dan sampai 152. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ta'alu atru ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. Di situ enggak sampai selesai. Enggak sampai selesai. Dan nanti lengkapi sendiri aja. Di situ sampai selesai. Saya bacakan dulu. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala bissawab. Berapa? Di sini nak isrok. Oh. Berarti susunannya enggak sama. Sini, situ. Sama ya? Di bawahnya setelah habis baru ada apa? Ini yang beda. Beda ya. Iya, setiap redaksi beda-beda. Setiap diperhatikan setiap kitab cetakannya redaksinya berbeda-beda. Urutannya berbeda-beda. Jadi sebetulnya kalau misalkan mau beli kitab dari yang aslinya begitu. Ini karena cetakan kadang-kadang berbeda-beda. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kami wa rabbuna wa radha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surah Al-An'am 151 dan sampai 152. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. Katakan ya Muhammad, khitab ini, perintah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi manusia. Kul, katakan ya Muhammad, ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah, ta'alu, marilah kemari. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku akan bacakan kepada kalian. Aku akan beritahukan kepada kalian ma harrama rabbukum 'alaikum, sesuatu yang diharamkan Rabb kalian terhadap kalian. Jadi firman Allah surah Al-An'am 151 sampai 152, ini di dalamnya Allah Ta'ala menerangkan berbagai macam hal-hal yang dilarang, yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan manusia. Larangan yang pertama disebutkan, "Alla tusyriku bihi syai'a." Janganlah kalian melakukan perbuatan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Allah tusyriku bihi syai'ah. Janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sama tidak dengan ayat yang sebelumnya? Sama. Perintah itu apa? Untuk bertauhid kepada Allah dan kemudian tidak melakukan perbuatan syirik. Perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan tidaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya dilarang, diharamkan bagi kita untuk durhaka kepada keduanya. Sama enggak dengan ayat yang sebelumnya? Sama. Sama-sama perintah yang pertama bertauhid, sama-sama perintah yang kedua adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena sebab takut miskin. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena sebab takut miskin. Artinya apa? Nah, kebanyakan bahwasanya orang itu membunuh anaknya sendiri ya karena memang alasan utamanya karena sebab apa? Takut miskin. Ini menunjukkan orang yang kurang tauhidnya kepada Allah, orang yang kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia anggap dunia itu sempit, dia anggap rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedikit, padahal apa? Bertahun-tahun, bahkan berjuta-juta tahun, Allah telah membagikan seluruh rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, habis gak kira-kira? Bayangkan hujan ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjuta-juta tahun, pernah enggak kehabisan air hujan? Enggak pernah. Yang namanya ikan di laut berjuta-juta tahun manusia telah mengambil, apakah habis ikan-ikan di laut? Tidak pernah habis. Demikian pula sumber daya alam yang ada di bumi, jadi permukaan bumi, berjuta-juta tahun manusia telah memanfaatkannya. Lihatlah, pernah habis enggak? Tidak pernah habis. Oleh karena hafizlah hadzalah yaqum, sesungguhnya perkara yang terpenting bagi kita adalah usaha, bukan mengukur tentang rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lihat orang-orang tua kita zaman dahulu. Lihat orang-orang tua kita di zaman dahulu. Orang tua kita, nenek-nenek kita, anaknya banyak-banyak dan semuanya bisa makan, ya enggak? Anaknya banyak-banyak, 10, ada yang 15, paling sedikit 5-6, dan semuanya bisa makan. Barang kita, barangkali kita salah satu di antaranya. Ada di antara antum yang saudaranya sampai 9? Nah, Jasril, Om Jasril. Yang lainnya ada enggak? Ada. Yang jumlah saudaranya sampai 10 ada enggak? Banyak anak-anak orang dahulu, dan semuanya bisa makan, semuanya bisa sekolah, semuanya bisa cari rezeki. Orang sekarang gajinya 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Tapi apa? KB, keluarga berencana. Nah, ini berencananya berencana apa nih? Berencana untuk menghancurkan Islam. Begitu. KB, keluarga berencana, betul. Tapi apa? Berencana untuk menghancurkan Islam. Kenapa kita harus takut? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai satu sunnatullah. Padahal Rasulullah SAW telah menerangkan di antara ciri-ciri hari kiamat apa? Wa antaral hufatar allata ria asya'ya tatawaluna fil dunya. Ciri-ciri terjadinya hari kiamat, artinya hari kiamat itu akan datang kalau misalkan orang-orang yang penggembala biasa telanjang kaki, biasa telanjang badan, kerjanya cuma ngangon kambing, melihara kambing, ya tatawaluna fil dunya, tapi mereka itu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Apa faedahnya? Ciri-ciri hari kiamat, orang-orang yang dulunya fakir, orang-orang yang dulunya miskin, semakin maju zamannya akan semakin makmur kehidupannya. Betul enggak kira-kira? Nah, jadi kita lihat bangunan-bangunan ini tinggi-tinggi, besar-besar. Nah, ini ciri-ciri hari kiamat ini. Ini ciri-ciri hari kiamat. Kalau kita bayangkan kehidupan orang tua kita terdahulu atau orang-orang terdahulu, lihatlah orang terdahulu. Hutan itu masih banyak, ya enggak? Tanah masih luas, jumlah orang masih sedikit, tapi yang namanya cari maisyah susahnya bukan main. Orang zaman dulu itu punya sepeda saja itu sudah orang hebat, sekelas camat. Ya enggak? Rumahnya apa? Rumahnya gubuk. Atapnya dari apa? Nipah atau dari mungkin dari lalang. Sekarang tidak kita dapatkan lagi. Dan di zaman ini mencari uang begitu gampang, yang paling malas nongkrong di depan jalan sana dapat uang dia. Ya enggak? Ini wabillah hasilnya. Kenapa kita harus takut? Padahal sunatullah mengatakan zaman ini mendekati hari kiamat, mencari dunia itu gampang sehingga suatu saat nanti akan terjadi. Tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Kenapa mereka tidak mau menerima sedekah? Kami sudah cukup. Coba berikan kepada si fulan. Ditawarkan kepada fulan. Kami sudah cukup. Ditawarkan kepada si fulan. Kami sudah cukup. Ditawarkan kepada fulan. Kami tidak butuh. Sampai kemudian harta yang disedekahkan kembali kepada orang yang bersedekah lagi. Menunjukkan apa? Menunjukkan semakin zaman ini semakin apa? Maju dan sejahtera. Ini fakta ikhwabillah. Di zaman sekarang ini satu buah rumah bisa ada kendaraan yang 2 sampai 3, bahkan rata-rata ada mobilnya. Di zaman dahulu orang susah cari duit, padahal tanah begitu luas, banyak yang kosong, tapi mencari penghidupan susah. Oleh karena itu kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu kita ini takut nanti anak-anak kita nggak bisa sekolah, anak-anak kita nggak bisa makan, nggak bisa nyari uang. Kalau begitu sedikit sajalah anak kita, ayo KB begitu. Ihwabillah hazirah. Di dalam ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlak, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami enggak bunuh anak kok. Iya memang enggak butuh membunuh anak. Tapi apa? Tapi kalian telah apa namanya? Mengkerdilkan keturunan-keturunan kalian. Dan banyak anak ini merupakan barokah bagi kita. Dan di sisi mana barokahnya bagi kita? Kalau misalkan anak kita ada 5. 1 berdoa, ini berdoa, berdoa, berdoa, berdoa. Yang 1 enggak diterima, barangkali yang lain doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan kita punya anak cuma 1, doanya enggak diterima. Coba bayangkan. Apa enggak apes kita ini? Anak kita 5, taruhlah yang 1, yang 2 ini bejat, enggak mengenal agama, enggak mau ibadah. Mungkin di antaranya nanti ada salah satu di antara mereka yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih berbahagia lagi kita apabila mendapatkan banyak keturunan dan semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Semakin banyak yang mendoakan kita, maka peluang masuk dalam surga ini juga peluang yang luas bagi kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang dia memiliki 3 orang anak wanita, 3 orang anak wanita, maka Nabi sallam jika hukum minan nar, ini akan menjadi tameng bagi dia untuk masuk ke dalam neraka. Sahabat tanya, lalu bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, iya walaupun 2. Sampai sahabat mengatakan, kalau misalkan aku katakan 1-1 juga begitu. Kenapa dikhususkan anak wanita? Nah, karena biasanya anak wanita ini yang menjadi beban bagi kita. Subhanallah wa iyyakum. Nah, disebutkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh anak min imlak karena sebab takut miskin, takut berkurang hartanya. Begitu. Wah, nanti kalau misalkan Kita punya anak banyak, harusnya bisa kredit mobil setiap bulan, bisa apa namanya bayar cicilan mobil. Tapi karena sebab anaknya butuh sekolah, butuh biaya ini, nah nanti nggak bisa nyicil mobil misalkan. Takut kefakiran, takut kemiskinan. Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalian jangan takut miskin, kata Allah. Kenapa nahnu narzuqukum wa iyyahum? Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian, dan juga kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Ini tauhid ibadillah. Ini tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak perlu takut punya anak banyak. Kenapa? Yang ngasih rezeki bukan kita. Jangan dibayangkan bahwasanya kita ini yang memberikan rezeki kepada mereka. Kalau antum enggak percaya, coba tes. Selama satu bulan antum enggak usah kerja, enggak usah ngasih nafkah kepada anak. Kira-kira anak antum bisa hidup enggak kira-kira? Bisa enggak hidup? Bisa hidup. Buktinya apa? Saya punya saudara, suaminya enggak pernah kerja. Suaminya enggak pernah kerja, tapi istrinya dua. Betul ini. Saya punya saudara, sepupu istri, tapi enggak boleh disebutkan namanya. Tiba, kalau disebutkan namanya boleh, enggak apa-apa. Ini sebagai ibro. Sepupu istri itu punya istri dua, enggak pernah kerja. Anak istrinya bisa makan, bahkan bisa memberi makan dia. Bayangkan. Lah ini menunjukkan dan bukti fakta bagi kita semua bahwasanya bukan kita yang memberikan rezeki, tapi mereka akan mendapatkan rezeki dari Allah mungkin lewat jalan yang lain selain daripada jalan kita. Buktinya anak-anak yatim, mereka juga masih bisa hidup. Mereka bisa makan, mereka bisa sekolah. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala lewat jalan yang lain. Nah, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Gitu. Ada yang mau niat kami lagi? Ada yang mau niat kami lagi? Hah? Keluarga baru. Bagus. Nah, ini wabillahi taufiq wal hidayah. Di dalam ayat ini ditekankan kepada kita semua, ditekankan kepada kita semua supaya kita ini hanya berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki yang memberi itu bukan kita. Kita cuma diperintahkan untuk berusaha, untuk menguatkan keyakinan kita. Allah sebutkan, kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi juga kita yang memberikan rezeki kepada anak dan juga istri-istri kita. Ini larangan yang kedua. Yang ketiga, supaya kita ini tidak membunuh anak-anak, artinya tidak membatasi keturunan-keturunan kita karena sebab hanya takut miskin. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah ayyud dhambi azam, ya Rasulullah apakah dosa yang paling besar? Nabi SAW mengatakan al-isyrak billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, Allah yang menjadikan engkau, yang menciptakan engkau, tapi engkau membuat tandingan kepadanya. Kemudian apalagi ya Rasulullah, antaktula auladaka, engkau membunuh anak-anakmu, khasyata ayyata ama ma'ak, karena kau khawatir mereka akan bermakan bersamamu. Artinya apa? Membunuh anak-anak karena sebab apa? Takut hartanya berkurang. Ini termasuk dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan larangan yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batha. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Wala taqrabul fawahish, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batha, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Al-fawahish yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini adalah al-ma'asi, adalah perbuatan maksiat. Wala taqrabul fawahish, jangan kalian dekati perbuatan maksiat. Artinya apa? Nah, inilah yang disebut maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah. Apa itu maslahatul mursalah? Jalan yang menyampaikan kepada sesuatu. Maslahatul mursalah ini tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya baik, maslahatul mursalah menjadi baik. Kalau tujuannya jelek, maslahatul mursalah juga menjadi jelek. Misalkan begini, Misalkan kita beli HP. Nah, kemudian HP ini tujuannya untuk apa? Wah, tujuannya bisa supaya bisa nanti melihat situs-situs yang ada di internet, begitu. Dan situs-situs itu adalah situs-situs yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti membeli HP itu apa hukumnya? Haram. Tapi kalau misalkan kita beli HP yang canggih misalkan untuk melihat apa? Untuk bisa buka kitab tafsir dan lain sebagainya. Nah, maka membeli HP itu juga menjadi kebaikan. Kalau yang dilihatnya adalah perkara yang wajib, maka membeli HP itu hukumnya wajib. Kalau yang mau dilihat adalah perkara yang sunnah, beli HP, maka hukumnya apa? Sunnah. Ini namanya maslahatul mursalah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat maslahatul mursalah. Nah, kalau misalkan perkaranya adalah perkara dosa, Allah sebutkan wala taqrabul fawahish, jangankan melakukan perbuatan dosa atau maksiatnya, menuju jalannya saja enggak diperbolehkan, begitu. Nah, ini adalah suatu larangan yang begitu mendalam bagi kita, supaya apa? Supaya kita tidak bermudah-mudah dalam perkara-perkara yang mengandung mafsadah, perkara-perkara yang mengandung keburukan. Kenapa? Karena melakukan jalan yang melakukan keburukan, melakukan jalan yang menuju keburukan, itu saja dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sifat khusyah, takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwasanya dilarang kita untuk mendekati perbuatan yang keji, baik secara zahir maupun batin. Perbuatan yang keji yang zahir ya banyak. Melakukan pencurian, mabuk dan lain sebagainya. Yang batin juga banyak. Yaitu memikirkan sesuatu saja yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Larangan yang kelima, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh jiwa. Wala taqtulun nafs. Janganlah kalian membunuh jiwa allati haramallahu illa bil haq, yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi membunuh manusia tidak diperbolehkan kecuali kalau alasannya benar. Contohnya apa? Orang yang membunuh, maka dia harus dikisos, dibunuh. Orang yang berzina, yang sudah pernah berumah tangga, maka dia harus dirajam. Maka ini alasan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu adalah wasiat kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian yang keenam, larangan yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Janganlah kalian mendekati. Kembali lagi Allah mengatakan apa? Janganlah kalian mendekati. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Harta anak yatim illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Jangankan memakan harta anak yatim, mendekati anak yatim pun ini hukumnya adalah haram. Bagaimana dikatakan mendekati anak harta anak yatim ini? Berpura-pura untuk mengurusi anak yatim, tapi tujuannya apa? Supaya dapat hartanya, supaya mendapatkan keuntungan darinya. Membuat panti asuhan, mengumpulkan harta-harta mereka, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita juga bisa makan, misalkan. Nah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang besarnya dosa memakan harta anak yatim. Sehingga apa? Dilarang oleh Allah bukan hanya melarang memakan harta anak yatim, tapi mendekatinya pun tidak diperbolehkan. Kecuali apa? Billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bagaimana? Kita mengelola harta anak yatim untuk dikembangkan. Kalau ini enggak masalah. Sudah, kita kelola harta anak yatim untuk dikembangkan. Misalkan seorang anak yatim punya harta peninggalan warisan dari ayahnya. Misalkan berapa? Dapat warisan 100 juta. Sudahlah, dibelikan kebun, dapat 10 hektar, dikembangkan sehingga suatu saat nanti bahwasanya hartanya akan berkembang. Nah, kalau seperti ini maka diperbolehkan. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat menjaga harta anak yatim tersebut. Boleh nggak kita memakan hasilnya? Boleh nggak kita memakan hasilnya? Dibolehkan kalau misalkan kita orang fakir. Tapi kalau misalkan kita orang kaya, kita sendiri sudah punya usaha, sudah cukup, maka nggak boleh memakan hartanya. Walaupun kita ikut mengusahakannya. Tapi kalau memang kita butuh kepada harta tersebut, kita orang fakir, kita kemudian mengurus anak yatim, mengurus hartanya, mengelola, mengembangkannya, maka dibolehkan bagi kita untuk ikut memakannya. Dengan syarat apa? Sekebutuhan kita, nggak boleh lebih daripada itu. Begitu. Jadi kalau kita lihat panti-panti asuhan zaman sekarang ini gimana kira-kira? Selamat ya mereka dari memakan harta anak yatim kira-kira? Selamatnya kira-kira? Jarang ya, jarang sekali. Begitu. Nah, ini merupakan larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk memakan harta anak yatim, mendekatinya pun enggak boleh. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan bahwasanya nanti kita akan memakan harta anak yatim tersebut. Hatta yablugha asyuddah, dijelaskan oleh Allah, janganlah kalian memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sehingga dia mendapatkan usia dewasanya. Wa auful kaila wal mizana bil. Kemudian yang ketujuh, larangan dari Allah, wa auful kaila wal mizana bil qist. Hendaklah kalian cukupkan takaran dan timbangan dengan cara yang adil. Artinya dilarang bagi kita untuk berbuat curang dalam menimbang dan menakar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, wa ilulil mutaffifin alladzina idaftalu 'alan nasi yastawqun wa idza kalum mawazuhum yukhsirun. Celaka orang-orang yang mereka curang. Curang dalam perkara apa? Timbangan. Kalau misalkan mereka yang beli, mintanya dilebihkan. Tapi kalau misalkan mereka yang dagang, maunya dikurangi. Jadi kita ini pembeli enggak boleh ya. Kalau misalkan kita ingin, misalkan kita beli, kita minta lebih, ini enggak boleh. Misalkan kita beli apa? Daging. Menang-menang sama ekor, ditambahin kenapa sih gitu. Ini enggak boleh. Ini termasuk dalam bab fikih, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Yang pertama, berarti melebihkan timbangan, curang, dan yang kedua adalah tasawul, adalah meminta-minta. Dan meminta-minta adalah perkara yang tercela sampai seseorang datang di hari kiamat nanti dalam keadaan rontok daging wajahnya karena sebab meminta-minta tersebut. Kemudian larangan yang berikutnya dikatakan oleh Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Nah, berkaitan dengan apa? Nimbang. Yang namanya jual beli antara satu dengan yang lain, kira-kira ada enggak perbedaannya ketika menakar? Misalkan kita jualan daging. Di seseorang beli 2 kilo, nah orang lain beli 2 kilo. Kira-kira kalau misalkan ditimbang secara pas antara yang ini dengan ini, bisa nggak kira-kira? Ya bisa kan? Pasti ada berlebihnya sedikit, walaupun 0,sekian% on gitu. 0,sekian on, pasti ada lebihnya. Nah, kalau misalkan ada perbedaan antara yang A dengan yang B, tapi kita sudah berbuat adil, berusaha untuk adil, maka ini tidak menjadi dosa bagi kita. Sehingga dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwasanya al-masyaqqatu tajribu taysir. Sesuatu yang dia menjadi kesulitan ini diperbolehkan karena untuk mendatangkan kemudahan. Begitu. Samalah misalkan kita jual beras. Jual beras, seorang beli 10 kilo, seseorang juga beli 10 kilo. Kita timbang. Pasti kalau misalkan ditimbang secara jeli sekali, pasti ada perbedaan walaupun 0,sekian%. Nah, tapi dalam kondisi niat kita bukan untuk berbuat curang, niat kita berusaha untuk adil, maka dalam perkara tersebut kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau berbuat sengaja. Kalau sengaja, maka kita berdosa. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk berbuat adil, tapi ternyata ada dari sisi-sisi kekurangan tersebut, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qultum fa'dilu. Kemudian perintah berikutnya, wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berkata maka berbuat adillah. Jadi kita diperintahkan untuk adil, dilarang bagi kita untuk curang dalam berbicara. Tawafillah, salah satu di antara kelebihan agama Islam salah satu di antara keistimewaan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita keadilan bagi seluruh makhluk, baik kepada musuh-musuh kita. Kalau tidak salah sudah pernah saya sebutkan tentang sebuah kisah Ali bin Abi Thalib dengan Qadisyurai, sudah pernah belum? Ada seseorang yang datang mengadu kepada siapa? Qadisyurai. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib ini menuduh seorang Yahudi mencuri perisai miliknya. Ali bin Abi Thalib pernah dia menuduh ada orang Yahudi yang dituduh mencuri perisai miliknya. Tahu perisai? Tameng untuk perang, kayak tampah itu yang bulat. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Yahudi ini dihadapkan di hadapan Qadi. Yang ketiga itu menjadi Qadi adalah Qadisyurai. Qadisyurai. Seorang Qadi yang luas ilmunya dan kemudian cerdik pandai, sehingga dia menang ketika dia bersaing untuk mendapatkan seorang wanita muda dengan seorang pemuda. Sudah tahu kisahnya kan? Ketika itu dihadapkan si Qadisyurai, seorang pemuda ini sama-sama akan melamar seorang gadis. Pemuda itu tampan, ganteng. Sementara Qadisyurai orang tua, usianya sudah sepuh, usianya sudah tua, rambutnya sudah memutih. Bolak balik gadis tadi melirik kepada pemuda tersebut. Tapi Qadisyurai ini seorang yang cerdik. Akhirnya apa? Dia pasang perangkap. Dia tanya pemuda itu, pemuda, apa pekerjaanmu? Pekerjaanku adalah seorang bendaharawan. Bagaimana dirimu ketika mengatur keuangan? Maka pemuda itu menjawab, kalau saya setiap uang pasti saya catat. Gak ada sepeser pun yang terlewat, semuanya saya catat. Karena Qadisyurai, kalau saya tidak seperti itu. Kalau saya memberikan belanja kepada istri, belum habis saya kasih, belum habis saya kasih, belum habis saya kasih. Ini perhatikan akhwat ini. Ini seorang suami yang baik. Seorang suami yang baik adalah seorang suami royal tidak, tapi pelit juga tidak. Artinya apa? Mengerti tentang kebutuhan istri. Kalau memang ada uangnya, kalau nggak ada uangnya sih lain cerita ya, begitu. Karena kadang ada orang kaya, tapi apa? Pelitnya minta ampun kepada istrinya. Maka ini tidak layak bagi seorang laki-laki. Tapi saya mengatakan apa? Kalau saya tidak seperti itu, istri saya uang belanjanya itu belum habis saya kasih, belum habis saya kasih, gak pernah saya tanyain, kata dia. Akhirnya apa? Akhirnya gadis jelita yang muda itu jatuh hati dan memilih Qadisyurai. Wah, matre ini, begitu. Tapi memang begitu sifat dan tabiat manusia. Maka antum jangan heran umur 60 tahun, 50 tahun dapat istri 20 tahun, 17 tahun. Itu biasa, kenapa? Karena memang demikianlah sifat daripada sifat wanita. Kenapa? Cinta dan senang dengan apa? Dunia. Begitu. Nah, ketika ini dihadapkanlah Ali bin Abi Thalib dan kemudian Yahudi tersebut dihadapan Qadisyurai. Maka dia tanya Ali, "Hai Ali, wahai khalifah, engkau menuduh Yahudi ini bahwasanya dia telah mencuri perisaimu, tamengmu. Coba kalau memang betul dia itu mencuri perisaimu, hadapkan saksi-saksimu." Nah, Ali bin Abi Thalib tidak punya saksi ketika itu, tapi betul-betul memang sebetulnya tameng itu dicuri sama Yahudi itu. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Jazakallah khairah, terima kasih, semoga Allah memberikan balasan kepadamu. Aku tidak bisa memberikan saksi." Akhirnya Pak Qadisyurai mengatakan, kalau begitu yang memenangkan kasus ini adalah Yahudi ini, karena aku tidak bisa memberikan saksi bukti. Nah, akhirnya Pak, akhirnya pulanglah Yahudi tersebut. Di tengah perjalanan Yahudi tersebut mikir, berpikir dia, "Masya Allah, Islam itu," kata dia, "bahwasanya saya ini orang Yahudi, rakyat jelata, dan kemudian dihakimi di hadapan penguasa, seorang raja yang diistimewakan, dia seorang muslim lagi, tapi kok malah aku yang dibela oleh Qadi tadi, malah aku kemudian yang dibela oleh hakim tadi. Demikianlah Islam. Islam itu adalah agama yang mengajarkan keadilan. Sila yang keberapa? Kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebelum Pancasila menetapkan sila kelima, Rasulullah SAW sudah berbicara tentang masalah keadilan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, Umirtu bil qisti, aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan keadilan. Sampai kemudian apa? Rasulullah juga memerintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh anak-anak kita. Idilu baina auladikum, berbuat Allah kalian adil dengan anak-anak kalian. Sampai kemudian kita juga diperintahkan adil kepada siapa? Kepada istri-istri kita. Siapa punya istri banyak babi. Begitu. Nah, sampai kemudian dia berpikir bahwasanya Islam adalah ajaran yang lurus, ajaran yang benar, ajaran yang luhur, yang memerintahkan dan kemudian mengamalkan keadilan ini. Balik dia lagi menuju Qadhi Syuraih dan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Qadhi Syuraih, aku mengakui tentang kebaikan Islam. Nah, karena sebab bahwasanya Islam aku yakini sebagai agama yang baik, maka pada hari ini aku bersyahadat di hadapan kalian. Akhirnya dia masuk dalam agama Islam. Nah, Yahudi tersebut masuk dalam agama Islam kenapa? Karena simpati dengan ajaran Islam. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, nah, karena sebab kamu sudah masuk Islam, nih, tameng ini saya berikan sebagai hadiah kepada dirimu. Bawalah. Begitu. Lihat ya Rasulullah hadirin Yakub. Ini adalah bukti bahwasannya Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan keadilan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sesama muslim, nah, kepada orang kafir pun kita diperintahkan untuk berbuat adil. Allah sebutkan, wa idza qultum fa'dilu, jikalau kalian berkata maka berbuat adillah, walau kana dza qurba, walaupun kepada orang yang paling dekat kepada kalian. Artinya apa? Karena kadang-kadang kita ini enggak bisa berbuat adil kepada orang yang paling dekat. Kalau menghakimi orang, disalah, gampang. Tapi kalau sudah menghakimi anak kita masing-masing, ya namanya dia masih muda, gitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Samalah, bahwasanya kalau misalkan menghakimi orang lain, mereka bisa tegas. Tapi kalau menghakimi keluarganya sendiri, nggak bisa tegas. Begitu ya. Jadi kadang-kadang hukum itu dia mengerucut ke bawah. Artinya apa? Semakin ke atas hukum itu semakin tumpul, tapi kalau ke bawah semakin apa? Semakin tajam. Ini yang terjadi di banyak negeri-negeri di belahan dunia ini. Jadi kalau misalkan hukum itu diterapkan kepada orang miskin, jadi orang yang mencuri ayam kadang-kadang disamakan dengan orang yang mencuri uang miliaran rupiah. Kenapa? Hukum itu mengerucut ke bawah, semakin ke bawah semakin tajam. Iya, bila ada jawab, wa yakum. Nah, Islam tidak seperti itu. Walau kan ada kurba, walaupun kepada orang yang dekat, kepada kerabatmu, i'tilu, hendaklah engkau berbuat adil. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, walaupun engkau Fatimah yang mencuri, akan aku potong tanganmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, kemudian disebutkan, wa bi'ahdillahi awhu. Dan kemudian yang terakhir, perintah yang terakhir adalah, dan dalam kalian memenuhi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dilarang bagi kita untuk menyelisihi janji. Antum saya tanya, apa janji antum terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa janji Allah? Janji antum terhadap Allah? Apa? Lupa kan? Iya. Ketika kita berada dalam tulang sumbi, kita telah diperintahkan oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita semua menjawab apa? Qalu bala syahidna. Maka ada keturunan Adam semuanya mengatakan, bala syahidna, benar ya Allah syahidna, kami menyaksikan perkara tersebut. Nah, itulah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertauhid kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik dengan sesuatu apapun. bala syahidna, benar ya Allah kami menyaksikan engkau adalah Rabb kami. Artinya apa? Bukan hanya sekedar bersaksi meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, tidak. Artinya syahidnya di sini ketika kita menyaksikan, mengetahui Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, memberikan rezeki, mengatur urusan, maka hendaklah seluruh peribadatan kita zahir dan batin diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun." Yang demikian itu adalah apa yang diwasiatkan kepada kalian, la'allakum tadzakkarun, mudah-mudahan kalian mampu untuk berpikir. Nah, ini wasilah hadzalillah, beberapa di antara larangan yang tersebutkan di dalam ayat tersebut yang kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang yang berakal, orang yang berpikir. Artinya, dengan adanya ancaman-ancaman, larangan-larangan tersebut, hendaklah kita penuhi seluruhnya, karena seluruhnya yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita lakukan, Allah akan memberikan azab kepada kita semua. Dan kemudian disebutkan, wa anna hadza, ya sama, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikuti. Wa la tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan tersebut, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan tersebut. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Faidah ayat ini, dan ini adalah ayat yang sangat penting sekali. Ayat ini adalah ayat yang sangat penting sekali, dan ayat ini juga bisa membantah orang-orang, apa tuh istilah sekarang, liberal ya, Islam liberal, yang mereka menganggap semua agama sama, semua agama benar. Kira-kira orang Islam liberal ini masuk akal gak kira-kira? Islam liberal ini masuk akal gak kira-kira? Ya masuk akal kan? Mereka mengatakan semua agama sama, semua agamanya benar. Nah, kenapa mereka masuk agama Islam? Jadi Kristen aja kenapa rupanya? Ya gak? Ini menyalahi fitrah ini. Paham-paham seperti ini menyalahi fitrah. Menyatukan semua agama atau menganggap semua agama benar, ini adalah fitrah yang menyelisihi daripada fitrah manusia. Begitu. Dan ini adalah kezindikan, ini adalah kemunafikan. Kalau memang benar mereka mengatakan semuanya agama benar, semua agama tujuannya satu, semua agama itu sama, ngapain repot-repot sholat setiap hari? Ngapain harus mengaku-ngaku Islam? Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, di sini disebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman. Perhatikan ayat tersebut. Perhatikan ayat tersebut. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Tiga takkid di dalam ayat tersebut. Lihat, wa anna hadza, dan bahwasanya ini, hadza, hadza ini untuk mufrad, untuk jamak atau untuk musanna? Bingung. Mufrad itu satu, musanna itu dua, kalau jamak itu banyak. Nah, wa anna hadza, dan ini untuk mufrad, musanna apa jamak? Mufrad. Mufrad itu bendanya berapa? Satu. Sirati, jalanku. Sirat itu bentuk musanna, mufrad apa jamak? Mufrad. Berapa bendanya? Satu. Wa anna hadza, dan bahwasanya ini jalanku. Berarti berapa jalan Allah? Satu. Mustaqiman adalah jalan yang lurus, bentuknya juga mufrad, musanna apa jamak? Mufrad. Tiga takkid di situ yang menunjukkan jalan menuju Allah, jalan menuju surga itu cuma satu, tidak berbilang-bilang dan tidak banyak. Maka disebutkan kaidahnya oleh para ulama, al-haq wahid, kebenaran itu satu, kebenaran itu satu yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bilang, ya gak apa-apa, kan semuanya tujuannya Allah. Yang Kristen juga tujuannya ibadah, yang Buddha tujuannya ibadah, Islam juga tujuannya ibadah. Ayo maju bareng, yang penting rukun. Ini pendapat tidak benar. Kita katakan menuju jalan menuju surga cuma satu. Begitu. Cuman antara kita dengan agama yang lain, kita toleransi. Toleransi dalam perkara apa? Karena mereka adalah kafir mu'ahad, kafir yang dilindungi oleh negara yang mendapatkan jaminan keamanan, maka kita tidak boleh mengganggu peribadatan mereka. Kita wajib mendakwahi mereka untuk masuk dalam agama Islam. Begitu. Jadi kalau ada orang yang bilang tidak satu jalan ke Roma, tidak satu jalan ke Roma. Nah, kita bukan mau menuju Roma, Bung. Kita mau menuju surga ini, mau menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan menuju Roma. Begitu. Ini wafilazina Allah wa iyyakum wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uhu. Lihat, hunya ini untuk mufrad musanna apa jamak? Untuk mufrad. Maka disebutkan kemudian sebagai pentakid penguat yang pertama jalan menuju surga itu cuma satu, wala tattabi usubul. Jangan kalian ikuti jalan yang ini. Subul itu mufrad musanna apa jamak? Jamak. Berarti jalan menuju neraka. Ini banyak jalannya. Nah, ada orang yang mengartikan begini tentang hadis Rasulullah SAW. Satatari ku ummati ala salasi dua sab'ina firqah kulluha finnar illa millatan wahidah. Rasulullah SAW mengatakan umatku berpecah menjadi 73 firqah, semuanya masuk dalam neraka kecuali satu. Nah, ada pula orang yang mengartikan semuanya masuk dalam surga kecuali satu yang masuk dalam neraka. Ada yang memahami seperti itu. Padahal apa? 72 masuk dalam neraka, satu yang masuk dalam surga. Satu firqah, satu golongan. Disebutkan oleh Allah, wala tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan ini. Berarti jalan menuju neraka yang tidak dilarang oleh Allah untuk mengikutinya, jumlahnya banyak sekali. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian mengikuti jalan itu, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan berpecah belah dari jalan tersebut, akan menyimpang. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari Muslim dan juga yang lainnya, Nabi SAW ketika disebut oleh para sahabat, khatta Rasulullah SAW khattan biadi. Rasulullah SAW menulis, menggaris satu garisan. Perhatikan ini, yang semakna dengan hadis ini, semakna dengan ayat ini. Nah, disebutkan Rasulullah SAW menggaris satu garisan, satu garisan. Dan Nabi mengatakan, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Berapa jalan Allah? Satu, cuma satu garisan. Wa khatta khutuban biyadi an yamini wa shimali. Lalu kemudian Rasulullah kembali menggaris beberapa garisan dari sebelah kanan beberapa garisan, sebelah kiri beberapa garisan, an shimali an yamini wa shimali. Dan Nabi mengatakan, hadhihi subul. Nah, jalan-jalan yang ini yang ada di kanan, yang ada di kiri ini, tidak ada satu pun dari jalan tersebut illa kana syaitan yad'u ilaihi. Pasti ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Ini wafilan jalallah bayakum. Jadi jalan menuju Allah cuma satu. Ada pun jalan yang menuju neraka, jumlahnya banyak dan tidak terbatas. Begitu. Maka disebutkan dari kumasukum hila allakum datakun. Yang demikian itu adalah wasiat bagi kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat akhir ayat tersebut, yang pertama la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Yang kedua la'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat. Kalau kita punya akal pasti kita akan ingat. Yang ketiga la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau kita punya akal, kita ingat kepada Allah, kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa larangan yang terdapat di dalam ayat tersebut, yang merupakan perintah bagi kita semua untuk menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat yang kita bawakan pada pertemuan malam hari ini, akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang lain dengan ayat yang lain dan juga hadis yang lain. Silakan ada pertanyaan sebelum kita tutup sampai 9:30. Dalam masyarakat ini kan Ustaz juga harus punya pemimpin. Misalnya seperti ya di pemerintahan ya Ustaz ya. Jadi kan umat Islam ini kan yang juga untuk berpolitik supaya tetap yang di atas itu adalah orang-orang yang tidak seperti dengan kita. Jadi dalam kampanye dia mengucapkan karena itu banyak, harus merangkul banyak agama juga namanya di Indonesia Ustaz ya. Dia sering mengucapkan gitu juga. Semua agama itu sama gitu. Jadi hukumnya dia mengatakan semua agama itu sama, dia sudah murtad atau bagaimana hukumnya itu Ustaz? Kalau dia mengatakan semua agama sama, maka dia murtad hukumnya secara teoritis, tapi takyin menganggap dia kafir ini enggak boleh. Kenapa? Karena jadi boleh dia orang yang bodoh. Karena boleh jadi dia belum tahu hukumnya. Nah, kenapa orang yang mengatakan semua agama itu adalah benar sama itu adalah murtad? Nah, karena dia tidak mengkafirkan agama yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin dan lain sebagainya. Juga disebutkan dalam nas-nas yang lain tentang kufurnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir dan yang mengkafirkannya adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kita menganggap mereka kafir, maka kita yang kafir. Kenapa kita kafir? Karena kita mengingkari nas Al-Qur'an dan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika seseorang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah, maka dia menjadi kafir. Contohnya apa? Mengatakan Fir'aun itu beriman, kafir dia. Namrud itu beriman, kafir dia. Abu Jahal, Abu Lahab itu beriman, kafir dia. Kenapa? Karena itu sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Hadis. Kalau kita menganggap mereka beriman, berarti kita menolak Quran dan Hadis. Nah, hukum menolak Quran dan Hadis apa hukumnya? Kafir dan murtad dari Islam secara teori. Cuma secara ta'rim, ta'yin, ponis, apakah mereka boleh kita kafirkan? Nah, ini banyak uslub-uslub yang perlu kita perhatikan dan doabit-doabit. Jadi untuk mengkufurkan, mentakfir itu ada aturan-aturannya. Yang jelas bagi kita, secara teori itu adalah kafir, murtad. Tapi kalau menuduh dia itu kafir, maka ini tidak diperbolehkan. Sampai ada perkara-perkara yang jelas bagi dirinya. Begitu. Yang lain? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada? Kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala hadis sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.